Bismillahirrahmanirrahim. Biar hari ini lancar rekamannya. Judulnya apa? Ramadan Kuringgo. Ayo, satu, aduhnya ikutan, tangannya mana? Tangan aduh. DNA Aditya. Nanti penuh sukacita kita menyambutnya.